Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jamaah Ikhwanul Akhwat, para pemirsa dan pendengar Roja, Radio Roja yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakin Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Harapan kita Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Kita lanjutkan kajian dari kitab atau buku prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita pembahasan sampai pada halaman ke-44. Ya, pembahasan asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Sampai pada macam-macam tauhid, ya. Berkata penulis Hafidhahullah, macam-macam tauhid. Pertama, tauhid rububiyah. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang mengatakan ini bid'ah pembagian. Ada orang mengatakan ini pembagian ini oleh Ibnu Taimiyah. Saya jawab, pertama, ya, adalah sejak di tahun 400-an. Ya, 300 sekian, ya, meninggal 378 masalah, ya, Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah membagi tiga macam tauhid ini. Jadi bukan Ibnu Taimiyah, ya. Yang kedua, pembagian ini sama dengan pembagian ketika rukun salat ada 17 kata Abu Suja dalam Matan Abi Suja. 17. Padahal Nabi tidak pernah membagi seperti itu, tidak ada hadis. Nah, itu dari apa? Namanya mimbabil istiqro. Istiqro, studi pustaka, kesimpulan para ulama. Ini penting menjadi perhatian, ya. Pertama, tauhid rububiyah. Itu apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah. Ifradullah bi'af'alihi. Mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatannya. Apa itu? Baik mencipta al-khalqu, memberi rizki, ar-rizqu ar-razzaq, ya, al-khaliq, ya, ar-razzaq atau ar-razzaq, menghidupkan dan mematikan, itu hanya Allah Ta'ala, ya, hanya Allah Ta'ala. Allah adalah raja, penguasa dan rob yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman, ada sinilah, ya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, ingatlah, ya, lahul khalqu di sini apa namanya disebut dengan mubtada muakhar khabar muqaddam, ya, lahul khalqu. Kalau mubtada biasanya di depan, khabarnya belakang. Muhammad mudarrisun, Muhammad adalah guru, ya. Muhammadun fil baiti, Muhammad di dalam rumah. Kalau dikedepankan fil baiti Muhammadun, itu sudah beda arti dengan Muhammadun fil baiti. Kalau Muhammadun fil baiti, mungkin saja yang lain ada di rumah. Tetapi kalau fil baiti Muhammadun, berarti di rumah itu hanya Muhammad, ya. Namanya apa ini? Ta'khir ma haqquhu taqdim, mengakhirkan yang haknya di depan, ya, mubtada dari belakang. Tujuannya apa? Lil hasr, pembatasan. Sehingga artinya apa? Ala lahul khalqu wal amru, ingatlah, hanya milik Allah. Nah, hanya haknya Allah penciptaan, bukan yang lain. lahul khalqu wal amru. Ya. Nah, di sini juga dibedakan antara al khalqu wal amr. Juga sebagai disebut oleh para ulama bahwa ini juga dalil bahwa kalamullah adalah sifat Allah bukan makhluk. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ya. Ingat, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Allah memerintahkan dengan apa? Dengan kalamnya. Berarti kalam itu adalah perintah itu kalam. Kalam berarti apa? Bukan makhluk. Karena di sini beda antara makhluk dengan perintah Allah. Paham di sini? Ya. Tapi syahidnya di sini adalah ala lahul khalqu. Ingat, hanya milik Allah lah hak menciptakan itu. Ya. Dzalikumullahu rabbukum. Yang kedua adalah surat Fatir ayat 13. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku ya walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dzalikumullah ya, yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb kalian. Lahul mulku. Nah, di sini dibalik lagi lahul mulku. Ya. Hanya milik Allah segala kerajaan, hanya milik Allah lah. Ya, milik kerajaan. Berarti yang lain tidak memiliki. Ya, memiliki sifatnya nisbi. Kalau Allah memiliki sifatnya mutlak, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak memiliki walaupun setipis kulit ari, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menguasai apa-apa, tidak bisa memiliki apa-apa. Ya, walau min kitmir, ma yamlikuna min kitmir. Kitmir itu kulit ari, ya. Kalau antum ada kurma, biji kurma itu ada kulitnya, ya tidak? Biji kurma itu kitmir, ya, itu kulit. Jadi kita tidak bisa menguasai, tidak memiliki itu. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena memang milik Allah adalah amanah untuk kita, ya kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya amanah tersebut. Jangan kita menyombongkan diri. Ya, karena kita tidak memiliki apa-apa. Menghidupkan mematikan haknya Allah, menciptakan haknya Allah, memberikan rezeki haknya Allah, dan menjadi menarik dan unik, semua itu diakui oleh orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini diantaranya dalam surat Yunus 31-32. Kaum musyrikin pun mengakui sifat rububiyah Allah. Sebagaimana firman Allah, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayta minal hayy wa ma yudabbirul amr fa sayaqulunallah qul afaqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Ya, katakanlah, siapa yang mengatakan Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang musyrik Quraisy. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa ya yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup al-hayy minal mayyit, dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam ini, mengatur segala urusan? Ya, fa sayaqulunallah. Orang musyrik Quraisy itu mengatakan apa? Semua yang mengatur adalah Allah. Ya, adalah Allah. Faqul afala tattaqun? Katakan, apakah kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Nah, ini para jemaah sekalian, pengakuan orang-orang musyrik Quraisy terhadap tauhid rububiyah, di mana makna tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Menciptakan hanya Allah, menghidupkan hanya Allah, memberikan rezeki hanya Allah, mematikan hanya Allah. Ternyata itu semua diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy. Tapi mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ya. Dalam surat As-Saffat ayat 35-36, sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka tidak mau dengan kesombongannya. Istakbirun, sombong. Argumentasinya apa? Wa yaquluna inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang sihir yang gila? Tapi ketika ditanya, yang menciptakan kalian siapa? Yang memberikan kalian rezeki siapa? Jawabannya apa? Allah. Yang menghidupkan kalian? Allah. Yang mematikan kalian? Allah. Yang mengatur alam ini? Allah. Tapi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mang. Sombong. Sombong para jemaah. Nah, pada zaman sekarang mengatakan la ilaha illallah tapi masih menyembah kepada yang bau reksa, yang jaga gunung, ya, dengan istilah bau reksa. Loh, saya tidak nyembah kok Pak Ustaz. Cuman kan ini perlu dihormati. Maaf ya, saya lewat, tolong jangan diganggu. Nah, tolong jangan diganggu kan minta perlindungan. Itu ya yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Jin ayat yang ke-6, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaku. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia, laki-laki dari manusia ini minta perlindungan kepada sebagian dari jin, maka jin menambah sesat. Ya'udzun, isti'adzah, minta perlindungan. Ya, dan disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan Ibnu Katsir bahwa dulu mereka ketika melewati lembah-lembah bersama dengan anak istrinya, yang dikatakan apa? Saya mau lewat sama anak istri saya di sini, tolong ya jangan diganggu. Ada tidak pada zaman sekarang seperti itu? Itulah para jemaah. Kalau dulu memang orang musyrik. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang Islam ada tidak yang begitu? Ya, mau mendaki gunung begitu ya minta izin, mau nyusur sungai minta izin, kalau ada apa-apa lah itu karena tidak minta izin, karena tidak minta ini, minta izinnya ucapannya ucapan minta perlindungan, perbuatannya menaruh sesuatu sesaji, ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Al ansab adalah sesembahan, dilarang, perbuatan setan itu semuanya, ya. Wa madu biha ala nusubi, dan apa yang disembelih untuk sesembahan. Nah, ini para jemaah, meskipun hanya sekedar sebutir telur ini. Dan jadi kalau kita lihat ayat keterangan sahabat, ya, bahwa orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik, ya, terutama di sini musyrik Quraisy, dalam surat, tolong para jemaah, para pemirsa, kita bisa lihat ini, silakan lihat tafsir semua, tafsir para ulama, jelaskan, lihat penjelasan mereka. Siapa mukhatabnya? Qul, katakanlah siapa? Nabi Muhammad yang disuruh. Kalau Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada kaumnya, orang-orang musyrik Quraisy, dan itu berlaku untuk semuanya, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk semua alam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disuruh Allah Ta'ala untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Jawabannya Allah. Yang menciptakan pendengar penglihatan, Allah Ta'ala. Yang memberikan rezeki, yang mengatur alam, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Tapi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, kok tidak mau? Surat As-Saffat ya, ayat 35-36. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nah, kalau dulu orang apa ya? Istilahnya konsis ya. Ketika mengatakan la ilaha illallah tidak mau. Argumentasinya apa? Wa yaqulun, berargumen sini. Punya hujah. Meskipun hujahnya batil apa? Wa yaqulun, "Ha inna latariku alihatina." Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, alihah? Kok disuruh mengatakan la ilaha? Kita punya banyak ilah kok. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan yang lainnya. Apakah kami harus meninggalkan ya wa yaquluna inna la tariku alihatina? Apakah kita harus meninggalkan alihah kita? Dengan alasan apa? Li syairi majnun, gara-gara tukang syair yang gila ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Hubal, ada Manaf, ya, ada apa ini? Latta, Uzza. Ya. Latta, dia kata Latta yaluttu. Dia itu dua orang baik, suka numbuk tepung kalau ada orang haji dikasih. Ketika meninggal dikenang jasanya. Sama dengan Wad, Suwa, Yauf, Ya'uq dan Nasr. Sama di zaman Nabi Nuh. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna Wadda wa la Suwa'a wa la Yaghutha wa Ya'uq wa Nasr. Ya. Mereka mengatakan, yaitu kaum Nabi Nuh kepada yang lain, jangan tinggalkan oleh kalian sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Maka di sini Allah Ta'ala setelah menyebutkan mereka mengatakan orang soleh dari kaum Nabi Nuh ketika meninggal, ya, seperti dalam Ad-Durul Al-Mansur, ya, oleh As-Suyuti tafsir, Uwad adalah orang soleh. Ketika meninggal, para pengikutnya datang ke kuburannya, tinggal di situ. Dibisiki sama setan, sama iblis, bagaimana kalau aku buatkan untukmu, yaitu apa? Patungnya. Supaya kamu lebih hikmat dan ingat. Setuju. Lama-lama, kemudian, bagaimana kalau dibuatkan masing-masing di rumahnya? Ya, kemudian pada generasi setelahnya disembah. Ketika dikatakan menyembah, mereka tidak mengatakan, enggak, kami tidak menyembah kok. Cuman apa? Untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 39. Ya. Alladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai aulia, pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah kok, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya, jadi Latta dibikin patung untuk mendekatkan kepada Allah. Ya, begitu pula iblis bikin patung buat bagi kaum Nabi Nuh untuk mendekatkan kepada Allah. Itu. Sehingga ketika suruh menyembah Allah saja tidak mau. Nah, sekarang sebagian orang menjadikan kuburan. Dulu memang kuburan, selalu dia dibikinin patungnya. Makanya Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kalau Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah dari nyembah patung, ya, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, Jauhkan aku dan anakku ya Allah dari nyembah sonam, asnam. Bentuk jamak dari sonam. Apa? Sonam adalah kullu mayunhat. Segala sesuatu yang dipahat. Ya, baik batu maupun kayu dipahat atau perunggu dipahat. Kalau wasan, ya, wasan itu berhala, lebih umum daripada sonam. Makanya beliau doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, bukan sonaman yu'bad, wasanan yu'bad. Kuburan yang jadi berhala. Sehingga apa? Kalau berhala itu maksudnya ada sesuatu yang diagungkan, yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madorot. Untuk wasan, ya, wasanan. Makanya beliau doanya, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Sembah itu tidak hanya sekedar sujud dan rukuk. Rukuk itu dan sujud itu bentuk fisiknya. Adapun yang namanya sembah, bahasa Arabnya abada ya'budu, ibadatan. Apa itu? Al-Qurtubi mengatakan al-khudu' wat-tazallul, merendahkan diri dan menghinakan diri, itu bentuk ibadah yang tujuannya mengharapkan satu di antara dua atau dua-duanya, kebaikan atau terlindungi dari madorot, bersamaan dengan hati mengagungkan dan mencintai. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia menjadikan selain Allah ya sebagai tandingan, dan mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah sehingga mencintai tandingan, maka sembelih untuk tandingan itu, ya, menyembelih untuk tandingan itu. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, nusuk itu sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Karena cintanya kepada tandingan tadi, maka apa? Sembelih. Nah, biasanya cinta dan pengagungan mengharapkan, ya, yaitu apa? Mengharapkan kebaikan, terlindungi dari berbagai macam keburukan, dengan merendahkan hatinya, apalagi dibarengi dengan fisiknya, sampai rukuk, sampai sujud. Orang rukuk sujud belum tentu syirik, paham nih ya? Pernah saya bahas ketika membahas Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid, ya. Tapi ijma ulama haram rukuk dan sujud kepada selain Allah. Namun syirik dibarengi dengan hati. Hati itu apa? Keyakinan bisa mendatangkan maslahat, bisa menolak madarat. Kemudian pasti mengagungkan dan takut kepada Dia. Tidak mungkin orang itu mengharapkan kebaikan kepada yang lain kecuali dengan mengagungkan. Ya, apalagi memang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Ta'ala. Bisa memberikan anak, bisa memberikan rezeki, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Pasti dia mengagungkan hatinya. Dan kalau dilakukan kepada Allah itu tauhid. Kalau dilakukan kepada selain Allah itu syirik. Kalau cara mengagungkan Allah, dilakukan untuk Allah, mengagungkan Allah, menghinakan diri kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi, itu sunnah. Ya, tauhid dan sunnah. Kalau kita mengagungkan Allah, ya, dengan cara yang tidak diajarkan Nabi, itu bid'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, maksudnya apa? Tauhid. Kalau karena cinta itu tauhid. Kalau kalian mentauhidkan Allah, ikuti aku cara mentauhidkan Allah. Ikuti aku cara mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seperti itu, jawabannya apa? Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kalau kita mencintai Allah dengan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang disimpulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah. Yaitu apa ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Jadi ibadah itu apa? Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Ya, berarti yang dicintai dan diridhai Allah. Dari mana? Quran dan Sunnah. Maka itu ibadah para jamaah. Ucapan dan perbuatan, baik yang dohir maupun yang batin. Nah inilah para jamaah rahmati Allah. Kembali tadi, orang-orang musyrik Quraisy mengakui tauhid rububiyah, ya. Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau engkau tanya mereka, siapa sa'alta anta di sini? Mukhatab anta, yaitu Nabi Muhammad. Jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mencipta langit dan bumi, pasti menjawab yang maha perkasa dan maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin pun mengakui bahwasanya hanya Allah semata pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawassul dengannya, yaitu dengan berhala tersebut, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, ya, beberapa ayat di sini, Az-Zumar ayat 3 dan juga 43 sampai 4, surat Yunus ayat 18, Az-Zumar ayat 3, 43 dan 44. Tadi sudah saya bacakan, ya. Dijadikan untuk apa? Untuk bertawassul, ya, untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Alladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai penolong, mereka mengatakan kami tidak nyembah, tapi hanya untuk tawassul, ya, untuk tawassul. Untuk apa? Mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan, dengan perbuatan tersebut mereka tetap dalam keadaan musyrik. Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selainnya. Dan para ulama juga mengatakan, tentu dengan dalil, ya, kesyirikan orang sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang dahulu. Kalau kesyirikan, apa jawabannya para jemaah? Bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Apa? Ada yang bisa jawab? Apa alasannya? Ya, ya. Sampai apa? Iya. Kalau kesyirikan sekarang sampai kepada rububiyah, kalau kesyirikan dahulu hanya pada uluhiyah. Ya. Bisa seperti itu, namun para ulama menjawabnya, kenapa kesyirikan sekarang dahulu dengan dahulu lebih parah yang sekarang? Karena kalau dulu, orang ketika dalam keadaan sulit, mereka datang kepada Allah. Dan ketika dalam keadaan lapang, mereka melakukan kesyirikan lagi. Beda dengan zaman sekarang, dalam keadaan lapang datang kepada dukun, keadaan sulit datang kepada dukun. Syiriknya itu dua-duanya. Apa dasar Quran? Quran menyebutkan dalam surat apa itu? Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Tolong ya dilihat. Mereka ketika mengarungi bahtera di atas lautan ya, dan kita tahu diterjang ombak, sudah tidak ada harapan hidup, apa? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, yaitu apa? Bertauhid. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan ke atas daratan, mereka berbuat syirik lagi. Artinya, kalau dulu dalam keadaan sulit datangnya kepada Allah, ketika lapang lupa. Kalau sekarang dalam keadaan lapang syirik, dalam keadaan sulit juga melakukan kesyirikan. Itu alasan yang disebut oleh para ulama. Ya, oleh sebab itu mari kita mohon kepada Allah seperti permohonan Nabi Ibrahim. Ya Allah, wajanubni wabaniya na'budal asnam. Jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Ini Nabi Ibrahim loh, takut nyembah patung. Ini. Kalau Nabi, ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Disembah tidak hanya sujud saja, hati ya yang mengagungkan. Kemudian dalam pengertian mengagungkan di sini seperti mengagungkan Allah, ya dianggap bisa memberikan hak seperti haknya Allah, ya bisa memberikan apa namanya anak, bisa berikan rezeki, ya bisa melapangkan dari kesulitan, itu semuanya haknya Allah Subhanahu Wa Taala, haknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oh enggak, tidak minta kepada kuburan kok, hanya tawassul kepada kuburan. Ya itulah tadi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana tadi, ya di zaman Nabi Nuh, Uwad, Suwa, Yawuf, Ya'ub, dan Nasr. Di zaman Nabi Muhammad, ya Lata, Uzza, dan Manat. Lata itu dulu suka nemu tepung orang baik, meninggal, ya dibikinkan patungnya, dijadikan alat untuk menyembah, sarana tawassul. Dan ketika ditakaran, kamu kok nyembah? Kami enggak nyembah kok. Hanya untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu perbuatan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, sampai di sini para jemaah rahmati Allah. Nanti insyaallah beralih kepada tauhid uluhiyah ya. Namun dalam penjelasan tauhid rububiyah masuk tauhid uluhiyah dan sebaliknya insyaallah tidak ada masalah. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan berikan taufik kepada kita semuanya agar bisa dimudahkan memahami serta mengamalkannya ilmu tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah di Bogor. Ustaz, apakah bersandar kepada kemampuan kepada kehebatan diri sendiri termasuk perbuatan syirik? Barakallahu fikum Ustaz, silakan. Apakah bersandar kepada kemampuan diri sendiri termasuk perbuatan syirik? Nah, di sini harus ada tafsil. Tafsil itu ada perincian, ya. Kalau dia bersandar ya dan meyakini sandarannya itu kepada dirinya sendiri, Ya tentu iya. Karena sifat orang beriman, bahkan syarat beriman adalah bersandar pada Allah. Allah berfirman, fatawakkalu ya ala Allah in kuntum mu'minin, ya. Dan juga orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dilihat dalam firman Allah, ya, Allah berfirman hendaklah bertawakal kepada Allah jika kalian orang beriman, ya. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian itu orang yang beriman, ya. Fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Ini menunjukkan syarat kalau kalian beriman, ya. Dan juga dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api dengan mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga dalam, ada yang mengatakan dalam perang Badar, ada yang mengatakan dalam perang Uhud, tapi yang saya ini di perang Badar, Allah Ta'ala memenangkan pasukan kaum muslimin, padahal orang-orang kafir jumlahnya banyak, kaum sedikit, dan mereka sudah memberikan provokasi. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, ayo, orang mereka ini orang-orang musyrik Quraisy, mengatakan kepada kaum muslimin, ayo kalian dari berbagai macam penjuru, tapi mereka tidak takut, tambah iman, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah dan sebaik-baik tempat bersandar, ya. Ini, dan orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Kalau dia bertawakal kepada selain Allah, meyakini bahwa dirinya tadi yang bisa menyelesaikan persoalan, ya, bukan Allah, maka itu bisa masuk kepada syirik waliyadzubillah, ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari Damiri di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Berwasilah dengan benda itu musyrik. Bagaimana dengan solawat? Contoh bacaannya, ya Rabbi bil Mustafa. Mohon penjelasannya. Dan saat ini Ustaz, kalau kita ingin mobil, kita solawatin. Kita ingin sesuatu yang menjadi cita-cita kita, kita salawatin agar menjadi milik. Apakah hal ini juga termasuk perbuatan syirik? Ustaz, silakan. Dalam surah Al-Maidah 35, ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah wasilah. Tawassul. Nah, tawassul itu apa? Menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan dengan apa? Pertama, dengan al-asma'ul husna. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoa dengan nama itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan amal soleh, seperti yang dilakukan oleh orang yang masuk gua, tiga orang tertutup batu tidak bisa keluar. Yang pertama, tawassul dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, berzina tidak jadi dengan seorang wanita, padahal sudah ditunggu-tunggu. Ya. Yang ketiga, dia bertawasul, orang yang ketiga, dengan kebaikan yang dilakukan, kejujurannya kepada karyawan yang pernah meninggalkan gaji, kemudian berkembang, disuruh ambil semua. Diterima, ini dengan amal soleh. Nah, amal soleh juga bisa dengan yang lain, dengan baca solawat, dengan bersedekah, dengan sholat, amal soleh yang lainnya. Yang ketiga, dengan doanya orang mukmin, ya, mendoakan saudaranya, minta doa pada saudaranya, itu tawassul. Adapun tadi dengan solawat, kemudian isi solawatnya ini, ya, bertawassul dengan iman kepada Nabi, bertawassul dengan kecintaan kepada Nabi, itu boleh. Adapun bertawassul dengan zatnya Nabi, itu sudah pernah saya bahas panjang lebar, ya, pada waktu yang lalu. Maka tidak pernah sahabat bertawassul dengan zatnya Nabi. Dipakai yaitu hadis orang buta yang minta kepada Nabi itu didoakan, ya, bihaqqi nabiyyika atau binabiyyika, padahal orang itu disuruh wudu sama Nabi, suruh sholat dan datang ke Nabi minta doanya Nabi. Kalau memang bertawassul dengan zatnya Nabi, ya, ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana, taufir lana ma madha ya wasi'al karomi, ini dengan zat, ya, maka tidak begitu para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab, ya, mengatakan dulu kami, ya, bertawassul dengan Nabi ketika masih hidup. Nah, setelah itu dengan pamannya Nabi, ya, yaitu dengan Al-Abbas, ya Abbas kum faskina, Abbas berdiri doa mintakan hujan untuk kami, ya. Ini penjelasan singkat dan itu panjang sekali, ya, terjadi apa perbincangan terhadap masalah itu dan sudah pernah saya bahas secara panjang lebar dahulu, ya, ketika membahas ensiliku pedilarangan, ya, terkait dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, dan tawassul kepada kuburan, dan itu sudah kita bahas, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya, dengan zatnya, juga kepada Nabi, ya, termasuk orang yang datang ke kuburan Nabi, hadis-hadis lemah, ya. Dan ini singkat, ya, namun insyaallah perinciannya mudah-mudahan pada pembahasan berikutnya bisa lebih terperinci lagi, ya. Demikian ayat rumah juga dengan ayat yang mengatakan ketika mereka berbuat zalim, ya, maka datang kepada Nabi dan Nabi mohon ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketika Nabi masih hidup, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Hey, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Abu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Di sini ada orang yang dianggap memiliki ilmu hikmah dan suka melakukan mediasi kepada orang lain dengan berkata perjalanan roh bertemu dengan leluhur yang dianggap sebagai jin korinnya kepada pasiennya. Bolehkah dijadikan ini sebagai atau dikatakan ini merupakan kesesatan, Ustaz? Silahkan. Yang harus menjadi perhatian kita, ya, bahwa yang bisa berjumpa ruh itu hanya ruh, ya. Yang pertama adalah orang yang bermimpi dengan orang yang meninggal. Nah, itu bisa, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa ursila al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, surat Az-Zumar ayat 42. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya dan ketika tidak mati, yaitu ketika tidur. Jadi orang mati Allah wafatkan, orang tidur juga Allah wafatkan. Makanya tidur disebut dengan mati. Ya, kita kalau bangun tidur baca apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma'amatana walaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, itu tidur juga mati. Maka Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan kita tidak mati ketika tidur. Nah, fayumsikul lati qada 'alaihil maut wa yusil ukhra, dan Allah menahan yang sudah ditetapkan pada kematian dan dilepas yang lainnya, ila jali musamma, yang tidur lepas. Nah, di sini ya ulama salaf menyebutkan, nah, yang saya ingat Ibnu Abbas, bahwa bisa berjumpa roh dengan roh. Ya, atau orang mati ya, ketika cabut roh ya, maka nanti juga sudah pernah saya sampaikan juga, dikatakan pagi yang sudah meninggal ketemu ya, bagaimana fulan sudah sampai, sudah kawin belum ya, hadisnya di Sahih Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ada pun orang hidup tidak dalam keadaan terbangun, ya tidak bisa dipercaya karena tidak ada dalil terkait dengan masalah itu. Ya, dalam keadaan terjaga bertemu dengan rohnya orang yang sudah mati, apalagi tadi disebut dengan korinnya jin. Jin tidak bisa dilihat. Jelas dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kamu dan kabilah-kabilahnya di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, supaya kita tidak diintip jin ketika masuk toilet ya, masuk khala ya, baca bismillah ya, satru ma baina aurati bin adam wal jin idza dakhala tu khala an yaqula bismillah, yang menghalangi pandangan jin dengan auratnya anak Adam ketika masuk toilet, yaitu baca bismillah, karena jin tidak bisa dilihat. Sehingga dengan ayat Al-A'raf 27 tadi ya, apa Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menerima persaksian orang yang mengaku lihat jin karena ayat tersebut, kecuali Rasul. Nah, kalau Rasul memang ada dalil khusus ya dalam Quran ya, dalam surat bentar, liman dir illa liman ta'adu minar rasul ya. ini penting. Sebentar dulu ikhwan. Dalam firman Allah ya, surat Al-Jin ya, pada ayat yang ke-27 ya, 26-27, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha mir rasulin. Allah mengetahui yang gaib. Allah tidak menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Dari siapa? Dari Rasul. Nah, ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i ya, dalam manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Ah, maka di sini terkait dengan masalah jin, tidak ada yang bisa melihat ya, Al-A'raf 27, kecuali yang diridhoi daripada Rasul. Dan Rasul pernah kehilangan Abdullah bin Mas'ud, kehilangan Nabi bersama dengan jin mendakwahkan agama kepada mereka. Allahu a'lam bishawab, sehingga tidak percaya dengan itu ya. Demikian, dan kebanyak seperti itu besar kemungkinan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, karena setelah itu diharuskan melakukan ritual-ritual yang sebenarnya itu ritual ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Ta'ala. Harus sesaji, sembelihan ya, ini Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin cukup sampai di sini, Ahi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Ustaz. Terima kasih, dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya dari Ustaz, silakan Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala kasih petunjuk ya, pertolongan hidayah, perlindungan, dan semoga diwafatkan dalam keadaan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, maka Allah taala akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.